Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah membaca dua keterangan Syekh Abdul Rahman Al-Fadhili. Keterangan Syekh Abdul Rahman Al-Fadhili yang terkait dengan dua wasiat. Wasiat untuk yang pertama adalah wasiat untuk melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Wasiat yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Kemudian wasiat yang ketiga, beliau berwasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan witir sebelum tidur. Dia melakukan witir sebelum makan, sebelum tidur. Ya. Kata dia, wa amma al-witru fa innahu sunnatun mu'akkadah. Hatta alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'awama alayhi haran wa sahara. Adalah guru itu yang sunnah muakkadah. Kemudian terhadap hukum salat itu, kalau salat itu hukumnya berapa? Sunnah muakkadah. Ini pendapat kebanyakan para ulama, kecuali sebagian orang-orang hadiah mereka menganggap bahwa itu hukumnya wajib. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan witir. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan witir. Kemudian Nabi secara khusus witir itu. Jadi itu umatnya tidak wajib. Itu umatnya tidak wajib dan karena beliau mewakilkannya dengan sifat kejujuran. Karena itu yang ditegaskan di sini oleh Syekh bahwa witir adalah sunnah mu'akkadah. Hatta alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sunnah mu'akkadah? Sebab Nabi menganjurkannya. Beliau menganjurkannya. Wa da'awa alaihi, dan beliau terus menerus melakukannya. Khabaran wa sahharan. Dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Itu dia tidak pernah ditinggalkan. Ya. Kemudian kita terangkan di sini tentang berapa rakaat witir itu. Tetapi apa itu rakaat wajib? Ya. Dan paling sedikitnya dari witir 3 rakaat. Satu rakaat. Paling sedikitnya dari witir adalah berapa? Satu rakaat. Nah, ini akan sedikit. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang siapa yang khawatir, apa siapa yang beliau katakan, oh diru walau biasa, witir katanya walaupun satu rakaat. Ya, satu rakaat ini batasan paling buruhan. Wa insya'a bitala. Kalau dia ingin, boleh dia digarakan. Al-Khamsin. Boleh lima rakaat. Al-Sadirin. Boleh tujuh rakaat. Al-Tisirin. Boleh sembilan rakaat. Al-Ihda Asyara. Dan boleh sembilan rakaat. Ihda Asyara rakaat. Boleh sembilan rakaat. Ya. Ini witir ya, jadi mulai 1, 3, 5, 7, 9, dan mulai berapa? 11. Semuanya ada syarat-syarat khusus yang menjelaskan tentang witir. Ya. Ini tentang berapa jumlah rakaat. Mungkin ada yang bertanya, berapa kali salam dalam mungkin kasih di semua jelaskan walau ayu syirida di salam di dua ini dia boleh untuk melakukan witir sekaligus dengan salam dari salam. Jadi lakukan 5 rakaat, langsung 5 rakaat, 1 kali salam. 7 rakaat, 7 rakaat, 1 kali salam. Demikian pula 9, 11 rakaat, 1 kali salam boleh. Jelas ya? Dan boleh juga, wa ini santri mengukur di rakaat ini. Dan boleh juga dia salam setiap 2 rakaat. Sampai tersisa sama ini. Kemudian dia sholat satu rakaat sebagai penuh. Ya, jadi boleh 2-1 untuk 3 rakaat, dan boleh 2-2-1 untuk 5 rakaat, dan boleh 2-2-2-1 untuk 7 rakaat, dan boleh 2-2-2-2-1 untuk 9 rakaat, dan boleh 2-2-2-2-2-1 untuk berapa? 11 rakaat. Ya. Ini boleh. Nah, ya, ini aturan umum. Walaupun ada beberapa tinggi ya. Nah, ini tidak diterangkan di sini. Ya. Syekh hanya menjelaskan bentuk-bentuk gambaran-gambaran. Beliau bukan ingin merinci mengenai. Tapi beliau jelaskan secara global. Kata beliau, waktul witri min salatil isya'il akhirah ila turu'il fajri. Sekarang apa waktu salat witri itu? Waktu salat witri itu bermula dari setelah salat isya. Kalau seorang sudah salat isya, sudah masuk waktu isya, dia sudah salat isya, maka dia boleh melakukan witir. Matahari paling terakhirnya ketika munculnya fajar subuh. Ketika munculnya fajar subuh. Ya. Kalau misalnya dia witir, dia sholat sudah 2 rakaat, tiba-tiba azan subuh. Maksudnya fajar subuh sudah masuk. Ini dia belum witir, baru 2 rakaat. Jadi kondisi seperti ini tidak ada masalah, dia tambah 1 rakaat untuk dia lanjutkan. Jelasnya tidak ada masalah, dia tambah 1 rakaat untuk dia lanjutkan. So fitur itu harus ganjil. Ya. Tapi kalau sudah ada subuh dia belum mikir, maka tidak boleh lagi dia mikir. Kalau dia punya kebiasaan mikir 3 rakaat, kalau dia ingin mikir, maka witirnya di siang hari. Jadi kalau dia sudah di siang hari, dia harus tambah 1 rakaat supaya menjadi genap. Jadi kalau biasa witirnya 3 rakaat, maka di siang hari dia sholat berapa? 4 rakaat. Kalau kebiasaannya 5, maka di siang harinya dia sholat 6. Nabi SAW berkali kebiasaan dia sudah rakaat. Kita akan dalam sebuah riwayat dia ketiduran dan sholat witirnya, maka di siang harinya beliau sholat 12 rakaat. Ya, jelas ya. Dan ini dari kenyataan syariat supaya seorang itu bisa menjaga sholatnya. Sekarang penjelasan paling akhbarnya di mana itu itu di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Kita beliau wal akhbaru akhirul layli liman tamila an yakuma akhirahu wa illa autara awwalahu kama bi hadha al-hadith. Kata beliau bahwa akhbarnya witir itu di akhir malam bagi siapa yang memang semangat untuk berdiri di malam hari, untuk witir di malam hari. Disebutkan sini dengan bahasa tamat, artinya memang sangat semangat serius untuk bisa witir di akhir malam. Nah, sebab memang semangat itu mempunyai pengaruh, ya, dan memberikan kekuatan kepada hamba untuk melakukan ibadah. Beda dengan orang yang tidak ada semangatnya, sulit dia melakukan ibadah berat. Jelasnya, kalau dia bisa semangat dengan teman, dia ada kepada orang, kalau tidak diawan. Ya. Dalam hadis Jabir, riwayat Muslim, Rasulullah SAW sedang bersabda dengan khawatir, Allah yaquma min akhir al-lail falyudhir awwalahu. Wa man tamia an yaquma akhirahu falyudhir akhir al-lail. Fa inna salata akhir al-lail mashhulah wa dhalika afdal. Kata beliau, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Dan siapa yang semangat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Sebab akhir malam itu dipersaksikan, sholat di akhir malam dipersaksikan, dan itu lebih afdal, lebih utama. Jadi Nabi berwasiat di sini untuk Abu Hurairah supaya dia witir sebelum tidur. Jelasnya. Sebab mungkin dari keadaan Umar Raja Wakala itu dia cocoknya witirnya di awal malam supaya bisa apa? Continue melakukan ibadah tersebut. Ya. Oke, ini dari kegiatan syariat kita bukan tuntunan-tuntunan aturan-aturan sedemikian luasnya. Ya. Sehingga banyak opsi, banyak pilihan bagi seorang hamba di dalam melaksanakannya. Yang paling utama dia kontinu di dalam melaksanakannya. Yang baru dalam. Baik, ini juga wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Bukan artinya dengan berwasiat dengan tiga ini. Sebab wasiat-wasiat Nabi banyak. Dia berwasiat kepada Abu Hurairah tiga. Kepada Abu Hurairah dan sebuah hadis itu wasiat Nabi. Ya. Sebagian sahabat yang lain juga berwasiat yang lain. Nabi memberikan wasiat sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Keadaan orang yang bertanya. Nah, atau mereka diberikan tuntunan-tuntunan apa yang mencocoki keadaan mereka. Wallahu a'lam. Dan selesai hadis yang dulu ini. Ya, dengan ini selesai pembahasan kita di malam ini. Ya. Ini mungkin pembahasan kita semula selesai dulu. Yang malam ini ada kegiatan lain sebenarnya. Tadi bapak kita jawab pada orang lima sebenarnya. Ini ada ikon gambar bangunan masjid. Di luar bangunan masjid ada WC, dan di luar bangunan masjid ada kuburan. Dan seluruh dalam bangunan masjid, WC, kuburan semuanya dikelilingi pagar. Jadi orang yang menyamakan sholat masjid pun sholat masjid. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita ada sholat masjid ternyata kuburan tidak di dalam bangunan. Ya. Tapi bersama dengan itu saya nasihatkan kalau ada masjid yang di kuburan maka itu lebih utama. Sebab menutup pintu segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan adalah hal yang tertentu. Apa hukum menahan kentut dalam sholat? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La sholata lahu fi hadratil qa'im wa la huwa yudafi'u al-ahdathat." Tidak ada sholat ketika makan masjid hadir, dan tidak ada sholat dalam keadaan dia disak oleh dua busuk yang keluar dan depan maupun yang terbelakang. Ya. Jadi kalau tidak ada sholat di sini, punya dua pengertian. Bisa bermakna tidak sholat, tidak ada sholat, bermakna tidak syah sholatnya. Dan bisa bermakna tidak ada sholat, bermakna sholatnya kurang nilainya. Kurang nilainya. Cara salatnya dianggap tidak syar. Kalau begitu dia salat, yang ingat makanan aja. Dia nggak tahu siapa yang dia baca. Sudah sangat lama, sehingga yang pagian juga dia nggak tahu siapa yang baca atau tidak. Seperti makan sholatnya tidak ada sholat lagi. Sebab dia apa merusak sejumlah rukun rukun sholat. Demikian pula kalau dia buang air, dia menahan. Ya, karena menahannya airnya, ya, semua pikirannya sibuk, konsentrasi untuk menahan. Ya. Dia nggak tahu yang dia baca. Jadi yang seperti ini membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia menahan, atau dia menahan makan juga, sedangkan makanan sudah siap, tapi apa? Dia masih bisa konsentrasi sholat, melaksanakan sholat juga sebagaimana apa mestinya, makanya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena tidak ada sholat di sini berbanding kurang pahalanya. Jelas ya? Apa kita melihat dengan sengaja atau tidak sengaja melihat sunat? Melihat sunat dan mempercayainya, apa yang sama hukumnya? Jadi masalah itu sangat berbahaya. Ya sunat itu beda ya hukumnya dengan sunat. Tapi dia adalah perkara yang diharamkan. Sebab bisa terkesan sebagai perhukuman dan bisa membuka pintu mengarah ke sana. Jelas ya? Dan dia beda kalau memang murni surat. Ya, kalau suratnya perhukuman, jangan lagi perhukuman namanya hukum. Hukumnya sudah dilakukan. Ya. Karena itu tidak ada seorang melihat hal-hal yang apa namanya tidak ada manfaatnya bagi dia. Apakah ada orang untuk menyembeli hewan akikah selain dari basmalah? Ya boleh dibaca bismillah Allah Akbar. Sebab kata Allah Akbar itu boleh ditambah di dalam sembelihan dia akikah maupun yang lainnya. Kalau dibaca bismillah saja itu kadar wajib sudah cukup. Ada pun dia sebut nama yang kekurangan dan kekurangan di akikah tidak ada. Ya, masyarakat menurut pendapat yang terkuat. Walaupun ada yang sebagian para ulama yang memandang bahwa hukum akikah itu sama dengan hukum hewan kurban. Kalau hewan kurban apa namanya boleh disebut namanya nama ini untuk saya dan keluargaku, tapi demikian pula di akikah boleh disebut nama. Dan itu pendapat yang tidak kuat. Apakah tertawa atau tersenyum memandang masalah? Ya. Kalau dia tertawa, apa? Ternyata dia melihat sesuatu pada saat sholatnya dan di luar kesadaran dia tertawa. Kalau dia tidak sadar, dia harus bisa menyambungnya. Kalau tidak, apa sholatnya? Jelas. Ya, ada pun kalau dia sengaja tertawa. Atau semua dia senyum-senyum, bagaimana membatalkan sholat? Apakah waktu beruduk boleh berbicara? Mungkin bersama orang yang satu. Ya boleh sih, ya. Tidak ada larangan kalau hal itu. Ya, tapi sebaiknya ada orang beruduk, dia konsentrasi untuk beruduk, agar supaya ya beruduknya dijamin kesempurnaannya. Jangan sampai dia berbicara disebut Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kan begitu? Disebut Ibrahim alaihi Musa, ya disebut alaihissalam. Kalau dia berbicara dia ada, tapi kalau dia baca Al-Quran tidak ada tambahan nama. Sesuai dengan nama di dalam Al-Quran saja. Ini kalau membaca di luar surat, di dalam surat berbeda lagi. Nama yang nama, ya, jelasnya. Kalau dia mengambil nama alaihissalam. Kalau tak berpuluh, maka ini bisa membatalkan salah satu. Saya pernah pergi ke rumah saudara, lalu sholat ternyata ada juga salah. Setelah selesai ditegur, apakah saya wajib mengulangi sholat? Ya. Ini yang pertama, dia menunjukkan arah kiblat. Ya. Dalam keadaan dia sudah berusaha untuk menggunakan segala keahliannya untuk bertanya atau tidak. Ya, dan apa ada pertanyaan di sini? Bahwa dia yang kurang di sini. Dia sholat di rumah saudara. Terus ini belum saudaranya dia tanya kepada saudara. Kiblatnya kemana? Bukan kebutuhan sendiri. Oh, kelihatannya baiknya saya ke kanan saja. Cuma saya pikir dia. Ya. Kalau yang seperti ini, katanya dia wajib mengulangi sholatnya lagi. Ini yang apa ya, dia bertanya. Jika imam tiba-tiba pingsan, apakah boleh sebagian membatalkan sholat untuk menolong dan sebagian melanjutkan sholat? Yang ada masalah. Ya. Sebagiannya, mari ke depan, melihat keadaan imam. Bukan melakukan sholat, dia melihat keadaan apa? Imamnya, kalau memang dia perlu pertolongan, ya, ditolong, dan setelah kelihatannya memang serius, dia merasa dilakukan sholat. Itu penolong. Seperti ini, kondisinya darurat. Jelas ya. Sholat pada waktunya, berjamaah itu, pada waktunya, di awal waktu, itu adalah akhbaliyah. Sholat berjamaah wajib. Tapi menolong juga sholat muslim, itu lebih wajib. Ya, jelas dan lebih dilakukan. Kemudian sholat waktunya luas, bisa diundur. Atau setelah itu malah kita lebih dilakukan. Oke. Bagaimana yang bacaan doa dalam suci saat sujud? Di bacaan sir atau dalam hati? Yang bacaan di dalam sholat, doa maupun selainnya itu diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Sebab semuanya dengan bahasa kau ucapkan. Dan ucapkan itu menggerakkan lisan. Jadi lisannya bergerak. Walaupun dia tidak dengar apa yang diucapkan, nanti lisannya apa? Bergerak. Ekstra berlaku kita cara lain. InsyaAllah tadi di pertemuan insyaAllah kita ada pertemuan dengan sebenarnya kita cukup terima kasih apa yang kita berhasil dengan mengatakan tersebut hadir dan saya mohon maaf atas kedalaman yang berkurangan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.